días para los ligados, como está aplicado para los personas. Está más así. Se ubicará en los caídos que se llaman Rido, Pipat, Rido, algo así, Pastasí. Nuestras diri para Allah atas ketentuan-ketentuan. Di antaranya adalah hendaknya dia bersabar ketika terjadi suatu musibah, suatu cobaan, suatu ujian, karena yang namanya ketentuan yang terkait dengan apapun, yang pahit maupun manis, berupa bahagia ataupun berupa sengsara, sebetulnya itu merupakan sebuah kebahagiaan semua. Cuma kalau bukan kebahagiaan di dunia, maka berarti kebahagiaan di akhirat. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, itulah nikmat Allah. Tapi kalau kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, itu lebih besar nikmatnya Allah bagi kita. Jadi dalam dua hal itu, ketentuan Allah baik yang keburukan maupun kebaikan, itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Di bawah di talinya disebutkan Zakarobatul Arifin Anna Ahlal Bala'i di dunia ala dunia terjaksam. Bahwasanya orang yang tertimpa ujian dan musibah di dunia itu terbagi menjadi tiga macam. Semoga kita menjadi yang terbaik antara tiga sama. Yang pertama adalah Ahlul Taslim Waridho Lahum Masul Darajat. Yang pertama adalah mereka yang menerima sepenuhnya, bahkan ridho dengan segala ketentuannya. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Segala macam musibah yang terjadi padanya itu dianggap nikmat, karena dia tahu itu semuanya berasal daripada Allah. Sehingga muncullah sebuah kaidah yang menyebutkan Dorbul Habi. Jadi pukulan dari seorang kekasih itu dianggap sebagai seperti sebuah bisnis manis, tidak ada yang pahit. Dunia semacam ini tidak mudah. Jadi mungkin ada seorang pun yang langsung mendapatkannya dengan tanpa usaha, tanpa punya ada tidak. Kenapa? Selama kita hidup di dunia, selama itu pula semuanya harus melalui tahapan-tahapannya. Tidak ada yang sifatnya itu instan itu ada, tapi harus bertahap. Kita mau sampai ke derajat yang paling tinggi, harus melalui derajat yang paling rendah. Kita ingin mempunyai sifat yang paling tinggi, harus kita memulai dari sifat yang paling rendah. Terus naik sampai kepada puncaknya. Sebagaimana kalau kita ingin naik ke puncak gunung, maka harus kita melalui dasar yang paling rendah, lalu lereng sampai ke puncaknya lagi. Tambah tinggi tambah sulit, memakan energi, banyak pengorbanan, dan begitu terusnya. Nah, itu adalah sebuah gambaran yang sangat jelas terkait dengan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Semuanya harus melalui secara metode itu atau rumusan tersebut. Orang kalau mau naik ke atas, dia harus menanjak. Menanjak dengan berjalan datar sama atau tidak sama? Tidak sama. Lebih berat mana? Menanjak lebih banyak energi yang keluar, lebih banyak kalori yang dibutuhkan, lebih banyak nafas yang dihembuskan, dan begitu seterusnya. Nah, jadi Ahlul Ridho wa Taslim itu adalah tingkatan yang paling tinggi. bagaimana cara kita menanggapi sebuah ujian, sebuah musibah, sebuah cobaan. Begitu terjadi langsung itu kita berjalan santun, kita berjalan santun, kita berjalan kecedung. Begitu kecedung, begitu kesantung, begitu kesantung, langsung ingat Allah. Itu dia langsung membutuhkan kepada ujian. Jangan cari-cari siapa masalahnya, siapa meletakkan ini, siapa yang menyebabkan ini semuanya? Allah. Itu artinya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kun ma'al khalqi ka'anna khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan-akan tidak ada satupun makhluk. Kenapa? Memang sebenarnya seperti itu terjadi. Yang ada itu adalah semuanya boneka. Yang ada itu adalah semuanya didikte Allah mendesainnya. Allah yang mengaturnya. Sasarannya siapa? Mereka kasih dan kita. Kita sendiri sasaran. Yang mau dihapuskan dosanya kita. Yang mau dinaikkan derajatnya kita. Yang mau diberikan kemuliaannya kita. Yang enggak mau untuk mendapatkan kemuliaan dia kita sendiri sebabnya. Nah, tinggal bagaimana reaksi kita. Kalau reaksi kita itu ridho dan taslim dengan segala ketentuannya, maka kita akan naik sampai kita dari yang paling tinggi. Asalkan kita itu responnya dengan ridho dan taslim. Gak ada yang kira, gak ada. Kalau itu terjadi, gak cara kasih masyarakat langsung dinaik. Sesuatu yang diatur oleh Allah Ta'ala, ditentukan oleh Allah Ta'ala, kita yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasti itu ya. Terus pakai apa? Nah, itu harus dipelajari. Dipelajari sama mungkin kita itu, kalau begitu saja. Berarti kita itu kalau mau pilih, ambil yang ini saja. Ya, nanti saya kalau kawin saya mau masakan yang ini. Tidak bisa, tidak. Harus dimulai dari sekarang. Dan kita dijadikan teman. Maafkan. Kalau kita kita yang minta maaf dan kita bersyukur padanya. Kenapa dia menjadi sebab kita naik derajatnya? Seperti yang dapat kelima, Hasan Basri datang muridnya, pencintanya kepada beliau. Kemudian dia mengadukan tentang seseorang yang berbicara tidak baik mengenai Imam Hasan. Maka apa jawaban dan respon Imam Hasan? Dia katakan, benar ya Pak Sampaikan, kalau benar, kalau begitu kamu belikan buah-buahan di pasar. Lalu sampaikan kepadanya dan sampaikan kepadanya bahwa buah-buahannya sampai kata-kata kepadanya, maksudnya Imam Hasan berterima kasih kepadamu atas segala perbaikan yang kau berikan kepadanya, dan dia tidak dapat membalasnya kecuali dengan buah-buahan. Nah, kenapa? Dengan itu dia tidak membalasnya. Kalau orang diucap, dibicarai, dihibahin, dia dapat pahala. Yang lebih baik terkurangi, tergerus dosa-dosanya, terangkat derajatnya, ditambah pahalanya, dipindah pahalanya itu lebih besar tidak dipahami. Berbeda siapa? Berbeda dia dapat pahala. Berbeda dia diampuni dosanya. Harusnya kita yang berangkat dari masa melalui orang yang semacam itu kita harus berterima kasih. Oleh karena itu semuanya tidak mungkin bisa kita capai kecuali dengan cara berusaha. Tidak mungkin cara kita. Dan sekarang kita mulai dari hal yang kecil-kecilnya. Kita mau masuk kamar mandi harus antri dulu, tiba-tiba ada yang berobor. Kita marah tadi, jangan marah. Saya lebih kenal. Ya, segala hal terus kita ngalah kita biasanya kita ridho, bahkan kita mengutamakan orang lain sehingga kalau sudah ridho dan taslim ada menjadi sifat kita yang terjadi pada wajib dulu adalah alfusir walaukan abihim kosong dan mereka itu lebih mendahulukan orang lain walaupun sebenarnya diri mereka itu lebih membutuhkan yang terdekat mereka lebih mengutamakan. Itu sifat yang akan timbul kalau kita sudah sampai kepada makom ridho berkasih itu. Jadi tidak ada rintangan, tidak ada penentangan, Tidak ada lintasan, tidak ada kenapa begini, bagaimana ini bisa terjadi, apa penyebabnya, tidak usah. Bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abdul Hajar, Suratif. Lau, walim, lau, lau wakifa, walim, awlu jaman. Ya'tari Allah alladhi khalaq. Wa qadha wa qadar kulla syai' bihaq. Lalu andai kata kenapa bagaimana terjadi itu semuanya, itu adalah qaulul jahil, perkataan yang bodoh. Bukan mengatakan orang yang cerdas, orang yang cerdik yang melihat segala sesuatu dengan hakikatnya. Ya tapi Allah alaihi salam yang semacam itu berarti menentang kepada Allah yang menciptakan. Allah menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan tindak tanduknya. Allah menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan lintasannya. Allah menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan pikirannya, mau begini, mau begitu, itu Allah semuanya. Jadi tidak ada ikhtiar terhadap Allah. Waqadar kulli syai' bihaq. Allah Ta'ala itu menentukan segala sesuatu itu benar. Dan yang tak ada yang salah, kita berbuat salah. Mungkin perbuatan kita ada yang salah, ada yang benar. Kita hadir majlis taklim itu benar. Di dalam majlis taklim tidur salah, ya kan? Tapi kalau waktunya tidur, tidur benar. Waktunya taklim, ya taklim. Tidur itu salah. Nah, kalau kita mungkin salah, mungkin benar. Tapi kalau Allah Ta'ala ada yang salah, Allah Ta'ala selalu benar. Waqadar kulli syai'. Oleh karenanya dan tinggalkan kegilaanmu itu dengan mengatakan ini tidak baik. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Apa penyebabnya? Ada semua itu Allah sebutkan. Susah orang mau mencapai kepada makom itu susah. Tapi kita bilang kita ini sebenarnya mempunyai bukti sendiri-sendiri masing-masing dari kita. Buktinya apa? Bukti itu adalah pengalaman kita sendiri. Karena kita dalam hidup kita itu selalu kita mengatakan coba oh itu selalu kita katakan coba oh dulu aku gak begini, gak kali ini alhamdulillah dulu aku begini so. Coba oh aku waktu dulu di pondok aku gak dipukul sama ustadku, aku gak pakai seperti ini. Coba oh ustad dulu waktu kecil ternakan dulu dipukul sama 33 kali pukulan sama aku ya. Tidak apa seperti ini. Dulu waktu saya dipukul marah-marah, tidak terima. Nah, tapi sekarang coba kau pusat yang dipukul itu pun nah, itu terjadi. So, kenapa kita tidak melihat ke depan sebagaimana kita lihat ke belakang? Lihat ke belakang untuk mengambil pelajaran. Lihat ke belakang bukan untuk mengenang. Melihat ke belakang dengan maksud mengenang itu bisa jadi dosa. Kita ingat dulu waktu zaman jahiliyah dulu bersama teman-teman dan sebagainya, itu jadi mengingatnya aja dosa, mengenang dosa. Tapi kalau kita mengambil pelajaran, ya Allah alhamdulillah saya ingin masuk pondok pesantren juga saya dulu tetap di sana. Coba kalau saya tidak masuk pondok, pasti saya itu tetap bergumam dalam dosa. Berjuruh ke dalam dosa dan alhamdulillah Allah SWT. Yang semacam itu kita jadikan sebuah pelajaran. Yang semacam itu kita jadikan sebagai guru. Kenapa yang ke depan itu misalnya jadikan juga? Jadi kita lihat ke depan ini kehidupan itu bukan malah tambah mudah. Kehidupan itu tambah sulit. Ada di antara kalian dulu waktu masuk modal ini sudah berhenti, sekarang sudah berhenti, sudah tidak izin salah satu daripada teman-teman kalian. Waktu di modal dulu masalahnya itu sama anak-anak, masalahnya itu dengan teman sekelasnya, masalahnya itu dengan uang jajan, masalahnya itu dengan ketidakbebasan kalian sebagainya dan lainnya. Sekarang dia di rumah. Jadi mana dia belum masak? Ngadu sama Ustaz, sharing sama Ustaz. bagaimana dia punya masalah sama ibunya. Naik, masalahnya naik, bukan malah sulit. Masalah sama teman jadi masalah, masalah sama ibu, masalah. Dan lagi masalah dengan yang lain itu tambah lama, tambah masalah tambah. Agar tidak tidak bertahap memulainya dari semenjak sekarang ini, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ke depan ini? Karena apa? Hidup itu adalah masalah. Mati juga masalah. Jadi kita berputar antara masalah ke masalah. Nah, masalahnya kamu itu punya solusinya. Itu loh masalahnya. Nah, jadi dari masalah, kembali ke masalah itu gratis. Dan hidup itu masalah, mati juga masalah. Masalahnya kalau kita punya solusi itu sumber masalah. Mesti kan? Nah, jadi kehidupan itu semua masalah. Semuanya tidak enak. Tidak ada satu hari kecuali pasti dengan Allah ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak. Satu hari, alhamdulillah setiap hari ini tidak ada masalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau punya hidup pasti masalah. Pasti ada masalah. Kalau terkait dengan kesehatan, masalah terkait dengan kesenangan kita yang diambil orang yang sebagainya. Masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, masalah dengan pelajaran, masalah dengan guru, masalah semua ada masalah. Tapi kalau kita punya solusi, maka masalah demi masalah kita lewati. Oh, itu kan yang dulu sudah lewat nih. Tinggal kopas, copy paste, dan masuk jalan kopas kopas. Kenapa di sini hanya tinggal masuk kopas? Masalahnya kalau itu tidak punya kopas, tidak punya persediaan, tidak punya ilmu, mau dicari di mana? Mikir dulu, mikir, mikirnya nggak habis, akhirnya bunuh diri. Dan sekarang nggak bisa, nutup, nggak sampai. Kenapa sih aku bisa begini? Aku itu dipuja-puja sama orang, berarti sampai kedua nanti. Dipuja-puja sama orang, orang bisa histeris, bisa pingsan, dalam pihak dan sebagainya. Wah, aku jadi punya masalah kayak begini sih. Dicari-cari nggak ketemu. Kenapa? Gak ada tuntunannya, gak ada rumusannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia overdosis sampai mati. Ada yang ngambil senapan yang berdiri. Ada yang meloncat dari atas. Iya, kalau ngambil atau nggak mati nggak susah. Itu kenapa mereka punya solusi? Kita tahu solusinya. Solusinya apa? Hidup ini bukan seperti yang kita kehendaki. Kalau seumpama hidup ini seperti kita kehendaki, nggak ada di sini yang mau hidupnya dalam keadaan wajahnya jelek. Ada yang mau jelek? Ada yang mau hitam manis? Semuanya pengen putih cantik. Ada yang mau hidupnya kaca? Semuanya pengen main? Ada yang mau rambutnya kelompok? Semuanya pengen lebar? Semuanya pengen birang? Semuanya pengen bergelombang? Ya kan? Ada yang mau tubuhnya tambun? Ada yang mau tubuhnya gemuk? Semuanya pengen langsing. Nah, maksudnya kenyataannya gimana? Ada yang mau pendek? Ada yang mau terlalu tinggi? Kenyataannya gimana? Kenyataannya itu adalah 100% orang yang lihat kaca pasti gak kuat. Jadi ya? Nah, bukan kayak semacam itu sebuah pelajaran bagi kita. Oh, ternyata hidup di dunia itu, hidup itu bukan terencana sesuai dengan rencana kita. Memang sudah terencana, tapi bukan rencana kita. Rencana yang merencanakan hidup kita itu adalah Allah. Kalau kita tidak punya kembali kepada Allah, kita mencari di mana? Allah yang menentukan semuanya. Tapi sekarang yang kita laksanakan di modal ini adalah sebuah proses menuju kepada rencana Allah yang bisa kita terima dengan seindah-indahnya. Bukan seenak-enaknya, seindah-indahnya. Semua rencana Allah indah. Semuanya indah. Dari yang tidak indah, tidak ada yang indah. Semuanya indah. Nah, kalau semua ada yang tidak indah, itu menurut pandangan mata kita tidak indah. Tapi pada akhirnya indah. Buktinya, sebagaimana tersampaikan pada pelajaran yang lalu, nanti kata Nabi Rasulullah, ketika kita itu sudah berada di akhirat, maka Allah menampakkan pahala demi pahala apa yang kita lakukan. Semuanya dulu, pahala sholatmu, pahala sedekahmu, pahala puasamu, pahala akhlak baikmu dan sebagainya. Tapi ada satu pahala yang sangat besar, nggak ada levelnya, nggak ada namanya. Itu pahalanya apa? Tanya dia, tanya kepada mantan dari Arab, itu pahalanya apa? Maka dijawablah, itu adalah pahala sabarmu terhadap masalah. Itu adalah pahala sabarmu ketika menghadapi ujian dan cobaan. Ketika itu diberitahukan bahwasanya pahala terbesar ternyata pahala musibah, pahala ujian, pahala masalah, di saat itulah kemudian dia mengatakan, ya Allah, andai kata mulai aku lahir sampai aku meninggal selalu di dunia masalah. Coba lihat, itu nanti kita berharap begitu. Waktu sekarang ada berharap, ya Allah, lindungilah aku masalah. Nah, tapi nanti kita kan beranak-anak semacam itu. Kenapa demikian? Karena sudah dibuka Allah Ta'ala tabirnya. Kita sudah melihat pada hakikatnya dan kenyataan yang sesungguhnya. Baru kita akan memahami. Coba lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam. Sayyidina Khidir itu ada menemui sebuah kapal. Kapalnya orang tidak punya, tiba-tiba dirusak. Seperti yang makanya Nabi Musa, ini sebuah kezaliman, tidak boleh melakukan ini. Amat telah ya. Kemudian Nabi Musa itu mulai kembali penentangannya. Ternyata ada raja yang zalim, yang tersiap kapal itu bagus, layak dipakai, diambilnya, dirampasnya, dan tak terjadi. Nah, yang ini selamat, kenapa? Kapalnya rusak. Bersyukur apa dia bersyukur? Bersyukur, padahal dia rusak, bersyukur. Itu maksudnya. Ada anak kecil, ganteng, putih, tampan, tiba-tiba dipegang kepalanya, empat atas belajar, mati. Tentu sama yang dimuka. Lalu kemudian setelah diketahui selanjutnya apa yang terjadi, lalu Nabi Musa katakan, lalu Nabi Musa biarkannya dia Nabi Musa itu makhluk syariah dan Nabi Hidir makhluk hakikat. Dan dua-duanya itu harus ada di dunia. Kalau makhluk kita harus percaya dulu baru hakikat. Jadi jangan sok-sok tahu dengan masa depan kita. Jalannya aja. Yang penting kalau terjadi sesuatu neraca kita itu ada berapa? Apa? Yang pertama kita lihat Al-Quran apa? Solusinya dan membantu apa? Perintahnya dan membantu apa? Tidak ada Al-Quran, kita lihat kepada hadis. Tidak ada dalam hadis, kita lihat kepada asal. Tidak ada asal, kita lihat kepada pasasnya. Pasas dari Al-Quran sebagai salah satu wajib pasasnya. Nah, oh tidak patah, itu tidak. Jadi responnya, reaksinya itu yang ditunggu oleh Allah SWT. Apapun yang terjadi pada kita, ketahuilah itu adalah sebuah ketentuan Allah yang pasti dan harus kita lakukan. Yang diinginkan Allah itu apa? Dengan ketentuan-ketentuan itu, yang diinginkan oleh Allah SWT adalah respon kita, reaksi kita. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana reaksi kita terhadap ketentuannya? Nah, di situ ada nilainya. Lalu seperti kalau kita lagi ujian, ya kan? Yang diuji itu apanya? Hah? Materi itu diuji. Untuk diapakan materi itu? Bukan hanya dipandang, bukan hanya dibaca, bukan hanya ditelaah, tapi harus di jawab. Nah, dijawab ini yang direspon oleh Allah Ta'ala itu apanya, yang dinilai itu apanya. Jawabannya enggak, jawabannya salah, padahal dia enggak menerima salah. Kenapa? Aku mau ya Rob, aku membunuh-bunuh tapi enggak tidur. Terus kalau membunuh-bunuh walaupun salah, benar-benar tidur. Nah, karena yang dinilai itu oleh Allah Ta'ala itu adalah hasilnya. Jadi yang dinilai daripada apa yang daripada itu adalah responnya, reaksinya. Ada orang jalan, tapi dia melihat betul semua orang lain, ya kan? Nah, orang yang dibetul itu, yang marah yang mana? Yang betul atau yang betul? Kalau yang betul yang marah, makbul. Pantes gitu. Tapi kalau yang marah yang betul, nah itu ada agak rada-rada gila. Sudah dia yang betul, dia yang marah. Itu tanda orang yang lain. Nah, tapi yang betul itu, kemudian dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Inna Allah kana alaikum shafiqa. Terus ya wasih. Gimana reaksi? Kalau dia ngomong, oh iya, apa-apa. Gak usah dia apa-apa itu, dia gimana sudah. Gak usah, makanya mbak, kalau jalan dia lihat ya. Gak usah tidur-tidur. Nah, reaksinya itu pada macam. Bisa, oh maaf ya, dia gak apa-apa. Ada masalah, dia gak apa-apa, tapi hati-hati ya, lain kali ya. Dia gak apa-apa, hati-hati ya. Makanya hati-hati kalau jalan pun lihat-lihat mbak. Emang bagus, ya? Tapi ada makanya itu gak enak gitu. Jadi pahala itu kurang. Tapi kalau mau maaf ya, dia gak apa-apa. Nah, ada lagi yang mengatakan, gak apa-apa, aku kok yang bilang terima kasih sama kamu. Nah, itu hebat gitu. Karena aku sekarang lagi hujan, ada hujan aja apa? Hujannya dari malam, ditambah kita mengawal sendiri. Aku dari malam tadi. Itu yang semuanya itu tingkatan yang paling tinggi itu. Itu namanya tingkatannya ridho wa. Kemudian yang kedua katanya, wa mustamal tibar istirahatin lahum takdir sayyi'ah. Sedangkan yang kedua adalah dia sabar tanpa ada penentangan. Kalau tadi ini tidak kan? Sabar. Apa bedanya sabar sama ridho? Sabar itu adalah terjadi sesuatu, dia langsung menerima. Ya kan? Menerima. Ya gimana lagi? Dia kan gak sengaja. Gimana lagi? Dia gak sengaja. Sudah bersabar aja. Yang semacam itu diampunkan dosanya. Tapi ridho, itu beda. Sehingga itu, begitu terjadi, ketentuannya, dia gak mau sabar. Tapi dia malah gembira, senang, ridho, rela. Kenapa apa yang terjadi? Ya, hikmahnya buat aku. Dia baru semangat cerita, berulang, menunjukkan yang semangat cerita pada dia. Jadi, beda antara yang pertama mikir dulu. Nah, baru kita tanya terakhir. Yang ketiga, apa itu? Lalu jaza boleh jirat, lalu maktun wa'udhuba. Yang ketiga ini, semoga tidak terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu, jangan terima. Kenapa bisa begini? Saya tidak bisa terima ini. Kenapa bisa begini? Saya harus diam-diam tidak salah. Dibenturin badannya besar begitu. Saya tidak terima. Kalau coba tidak tindakan dari pondok, saya akan tuntut kejaksaan. Nah, itu pasti dan insya Allah ahli nabi. Mau semacam itu? Yang banyak reaksi, yang banyak tindakan, serahkan semuanya. Dan ingat, innal birra la yasfa wa dzamba la yunsa wa dayyan la yaqul qul masjid apa kabar tadi. Jadi yang namanya kebaikan itu pasti akan dinilai, dibalas. Dan yang namanya dosa itu tidak mungkin dilupakan dan dibalas. Dan yang maha menuntut balas itu tetap mengawasi. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Tak putus tidak terbuala. Nah, dan itu pun tak pernah tidur, tak pernah selalu mengawasi. Inna Allah kan alaikum. Kalau sudah kamu tahu tiga hal itu dari Muhammad, respon untuk apapun yang kami ingin silakan. Dan siapapun yang kalian ingin mengatakan silakan nantinya. Pertama dari sebenarnya supaya kita berbuat pasti akan dibalas. Berbuat baik dibalas bahagia. Berbuat jelek dan keburukan dibalas sentak. Jadi Allah berkata, semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua bisa mereaksi, merespon semua kesentuhannya dalam keadaan reaksi dan respon yang dikehendakinya, yang dianjurkannya, yang diperintahkannya di dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW, di dalam akhlaknya, di dalam syariatnya, di dalam sejarah para solihin, para awliya, para ulamanya. Kita bisa mengikuti mereka dengan mudah untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita ala hadinnya. Walikulihnya bin salihah wa laman Rasulullah SAW al-Fatihah. Ya Rabbana Tawakkalna. Ya Rabbana Tawakkalna. Ya Rabbana Tawakkalna. Ya Rabbana Tawakkalna.